Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan sesepuh ini sepuh dari Muhammadiyah Maroko, warga besar takmir masjid Al-Manar setelah seluruh jamaahnya dan Bapak Ibu saudara sekalian jamaah pengajian Ahad pagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita bisa bertemu kembali yang kedua kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan juga bisa menghirup udara segar, cuaca yang cerah, dan saya diberi kesempatan untuk bisa saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan, saling memotivasi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam menjalani hidup, dan insya Allah tambah berkah ke depannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat pagi hari ini kok sehat semuanya nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu panjenengan membaca, mengucapkan alhamdulillah, maka simpul-simpul hormon kebahagiaan ini keluar. Ada di otak kanan, ada endorfin, itu menghilangkan nyeri. Endorfin itu derivat dari morfin, tapi buatan Allah lebih dahsyat daripada morfin. Morfin itu obat penghilang nyeri yang paling kuat. Sedangkan endorfin itu kekuatannya 200-300 kali lebih kuat daripada morfin. Jadi kalau panjenengan bersyukur, maka nyeri itu akan hilang semuanya. Jadi kalau panjenengan cekot-cekot, berarti ada masih mantel, nggak enak, ya. Karena yang keluar adalah hormon kortisol. Kortisol itu yang memicu daripada diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang itu sakit tapi hatinya tidak diobati, jangan harap bisa sembuh. Makanya orang yang sakit, dia harus semangat, dia harus berdoa, dia harus pasrah, tawakal. Maka acceptance, bahasa psikologisnya acceptance. Tapi kalau masih denial, angry, bargaining, depresi, kalah dia. Begitu dia acceptance, pasrah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, maka semua daya tahan tubuhnya meningkat, termasuk kanker. Kanker langsung mengkeret gitu. Tapi nek mangkel kali istrinya, suaminya, perawatnya, dokternya, mangkel sama semua yang gak cocok itu, maka semua daya tahan tubuhnya menurun, maka kankernya akan merobos kemana-mana. Akhirnya mati. Makanya orang yang suka ngeyelan, aisok, itu cepat mati. Karena yang muncul adalah kortisol, rusak. Tapi kalau yes, mantap, setuju, oke, insya Allah saya mengerjakan, maka endorfin keluar, gak ngeri, karena orang itu ikhlas. Serotonin, orang itu kreatif, inovatif, produktif. Dopamin, orang itu makin semangat. dan oksitosin, orang itu penuh kasih sayang. Mari keluarkan, mari kita baca 3 kali. Hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini muncrat di sini. Truk, truk, truk. Tapi dia, aizo, aizo, aizo. Langsung stroke. Ya. Good heart, hati yang bersih. Hati yang selalu komunikasi kepada Allah. Good mind, pikiran yang selalu positif. Makanya, bapak-bapak yang sembuh-sembuh ini, saya yakin mesti hatinya bersih. Saya yakin mesti orang itu baik. Memang itu humoris, pasti. Karena yang keluar hormon positif, ya, itu. Bapak-Ibu saudara sekalian, the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of actionnya belum keluar maksimal. Yuk 2018 kita keluarkan kekuatan itu semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas, yang handal dan spektakuler. Jangan iri, dengki, gak cocok, tersinggung, ngamuan, egois. Saya kemarin itu 1 hari dapat, mohon maaf ya, ya 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak dari Pacitan, satunya dari Jawa Tengah atau apa. 3, satunya ibu, banyak ibu. Otaknya mengker, brain atrophy, nggak bisa jalan. Jadi kalau ada cirinya orang nggak bisa jalan, angel melakuni, itu pikirannya berat. Karena pikiran itu keluarnya energi 5 kali lipat daripada orang yang keluar keringet banyak. Orang mecahi batu keringetan itu hanya 100 kalori. Tapi kalau mikir anak, mikir karyawan, mikir ini, itu 500 kalori. Maka yang sering keserang adalah livernya. Livernya akan mengkeret karena dia kesedot tenaganya tapi dia enggak terasa. Makanya jangan egois, jangan merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri. Jadi ibu tadi itu dipikir kabeh, suami dipikir, anak dipikir, mutu dipikir, PKK dipikir, puskesmas dipikir, gak kuat. Gak kuat, kebelakang pikiran. Kita ini punya kekuatan sendiri-sendiri. Setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, betul? Kalau kelebihan ini dikumpulkan segini banyaknya, maka menjadi kekuatan yang spektakuler. Kalau tadi bangun masjid digotong orang banyak ini karena dia isinya sedekah, menolong orang dan lain sebagainya, Allah tidak sampai 1 bulan harus berdiri. Karena titipan duit itu. Tapi kalau dia tidak yakin sama Allah bahwa sedekah itu akan ditambah, tambah membuat penyakitnya, dan duitnya banyak kayak dihitungin dong, tak dibayar-bayar dihitungnya. Di sini tidak ada, di sini ini wajah-wajah dermawan. Saya mudah-mudahan pulang dari sini penyakitnya dibuang sama Allah. As-sadaqah itu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Kemarin itu teman saya di masjid, saya ini pembina masjid ya. Nah pengurusnya ada yang sarafnya kecepet. Sarafnya kecepet, dia asesor bagian menilai perusahaan-perusahaan. Nah kecepet sarafnya, gak bisa kerja, ngeri. Periksa ke dokter, ke dokter, ke dokter, semua ngatakan operasi. Operasi, operasi, operasi. Nah saya sebagai sahabatnya, Pak ayo operasi. Operasi, apa, apa, sakitnya, operasi Pak. Ayo mas operasi, tak tunggu ini nak kamar operasi. Mas kurang apa, tak tunggu ini, kamu operasi tak tunggu ini. Aku ya berdoa, mas mudah-mudahan lancar. Gak Pak, aku sepedi, aku di. Oh jenengnya wedi. Saya ini tukang nuntik, tapi gak disuntik, ya wedi. Segitu itu ada banyak. Mas makanya gak usah menilai orang. Dirinya sendiri kadang-kadang, makanya orang yang suka menilai orang lain itu hatinya kotor, dia harus di detox, dia emotional detox. Suami istri datang ke saya, Pak Gus, bojoku lu tak ajak omong kok menengah ya, kok usah Pak Gus, aku sampai sumpah. Nah saya cek pada suaminya, ternyata aja. Pak, bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem, apa bapak ini bisu? Saya bilang, enggak Pak Agus, tapi apa ya? Lagi mangan ini diplok, mangan diplok. Sakarepmu bu urusin kabeh wis. Demikian juga ibu kalau merasa diri, tapi ibu memang hebat dan punya tanggung jawab. Tapi ojo semua, ada suami, ada anak, ada menantu, libatkan. Mereka itu punya ide-ide, punya yang lainnya. Jangan memaksakan kehendak kita. Banyak tidak bahkan bahagia, stres. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan pendapatnya. Gini-gini, yes, oke, mantap, sip, drop, drop, drop, aiso, aiso, aiso, wes, arek milih. Makanya orang yang diem, depresi, itu ya gak boleh. Bicara-bicara diem, itu risikonya kalau gak jantung ya kanker. Tapi kalau abe dikomentari, risikonya stroke. Makanya Rasulullah itu senang yang tengah-tengah saja. Sekali tempo setuju, setengah mil, lu gak cocok ya, mohon maaf menurut saya kok begini. Mohon maaf, supaya gak menyinggung. Ada ibu yang enak bagus, gak cocok sama ibu itu. Ya gak apa-apa bu, ibu dari kiri, panjangnya dari kanan, beda gak masalah. Yuk makan bersama yuk, mungkin ada solusinya, betul? Ada ibu datang enak, aku sama cocok ambil ibu iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku. Yo ibu yang sakit, ngomong-ngomong. Jelas ya? Hati, 70-80% penyakit dari hati, kalau hatinya gak diobati. Makanya zikir, itu kolesterol turun, seret. Diabetes turun, seret. Diabetes di atas 40 tahun, emosional, jelas malas olahraga dan makan yang ambur abil. Kalau itu dilakukan perubahan, ya kembali ke tengah lagi, root direction arahnya benar. Makanya orang sakit, orang hidupnya gak enak, kan dijewer. Saya yakin orang-orang yang sukses sekarang ini, pasti dia punya pernah dijewer sama aku. Tangannya ambur abil, gak tahu sedekah, lali olahraga, gak tahu kan masjid, misalkan gitu. Jadi orang sakit itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau jemer aku ya Allah, aku akan berubah, mohon pertolonganmu ya Allah, aku akan change. No change, no chance, you change you win, you can change you win success. Jadi berubah, change itu berubah, nah ini itu pancet dan lain sebagainya, berubah. Misalkan panjenengan mohon maaf sering ngomel-ngomel sama suaminya, ya ngomong mohon maaf ya ibu sering ngomel-ngomel, maafin yo ya. Ayahnya juga sama-sama bu, bapak juga kadang-kadang emosi, maafin ya bu ya. Sudah langsung daya tahan tubuhnya meningkat, penyakit gak berani. Apalagi suami istri ikhlas dalam merawat dan lain sebagainya. Penyakit gak berani dekat, wong daya tahan tubuhnya bagus. Tapi naik mantel, gak cocok, gak enak. Kok pelan-pelan nurut cuma. Kok panjang ngomong, wah, aduh. Itu langsung dikurangi nikmatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ditambah. Ayu sekatum gak isi dana kembali yang kafar, dumina tapi lasyati. Ya. Abiyai ala arut bukumatukat tiba. Nikmat mana lagi yang masih ikut dustakan. Alhamdulillah ditambah, astagfirullah ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Kalau orang menjelekkan kita, tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Apalagi ngerasani orang lain, ini jadi penyakit membicarakan orang. Tadi saya katakan, setiap orang ada positif, ada negatifnya. Ambil yang positif, positifnya dikumpulkan. Yang lemahnya ditutup bersama-sama. Itu namanya orang muslim. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama orang lain, apalagi kepada orang tua, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Akhlak, makanya orang sukses itu akhlak. Pinter tapi meremehkan orang lain, tidak bisa, tidak senang, tidak ada rezeki. Orang kayak S2 itu, gak level. Oh tak cepret lambemu, gak level. Titipan, sehat titipan, betul? Makanya untuk apa? Untuk ibadah. Untuk apa? Bekerja keras. Rasulullah itu ngajari kerja keras. Nek sukses, ojo lali, sedekai. Karena dari hartamu itu ada titipan untuk orang lain, untuk hal-hal di jalan Allah. Kalau itu kamu keluarkan, kamu selamat. Dan kamu insya Allah akan ditambah. Gak yakin. Jadi kekayaan yang sebenarnya bukan ada yang di dompet, bukan ada yang di bank. Tapi berapa yang kamu berikan di jalan Allah untuk menyantuni anak yatim, untuk membangun masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Bukan hanya dia sukses, penyakitnya tadi ditarik sama Allah. Jadi pasien yang kecepit tadi, dia bagus operasi. Aku tak boleh alternatif bagus. Apa yang kira-kira? Besok tak koi, sehingga aku tak koi. Minggu berikutnya tak tawari, ayo pak, saya kan gak bisa terjun, kecepet ini, sakit. Gak pak, aku penyakit usila. Loh, temen, kenapa? Ya semuanya pak Agus, saya tak lakukan. Aku sodako pak Agus. Saya manggil anak yatim piatu, habis 4 juta. Dicabut sama Allah. Ngeri. Itu salah satu contoh, dan banyak juga. Sahabat saya tumornya di sini. Kalau jalan minta obat nyeri, ya mau diperiksa MRI macam-macam, malah harus tidak mampu, sekarang duit tidak ada, sedekah dia laksanakan. Makanya sedekah itu besar, jangan hitung-hitungan sama Allah. Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Hanya diparingi sehat, diparingi bisa kesini, punya anak, punya rumah, punya terus, aduh, main tak untuk nikmat tawahilatuf jua. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Panjenengan nafas dia ini di stop 10 menit, enggak usah 1 jam, 10 menit enggak nafas, udah lagi mati. Mati terus ya Allah, bangun kan aku tak bangun masjid ya Allah, duitnya kabe, tak pengen kabe. No, telat. Udah ada orang kok suka menolong orang terus sakit-sakitan, gak sukses, gak ada. Orang itu gak yakin, karena ya yakin sama Allah. Nomor satu adalah iman itu yakin, percaya sama Allah, percaya sama Al-Quran, pasti ada di situ, pasti betul. Galau, lu galau itu kan galau, banyak kanker sekarang meningkat luar biasa. Pasien saya setiap hari itu 700 orang kena kanker. Paling banyak ibu-ibu. Apa? Galau. Wanita pengurung lebih mudah terkena kanker payudara daripada wanita peniang. Hanya menyenek menung ini. Itu gampang nek gak risiko jantung ya kanker. Tapi nek cerewet, itu risiko stroke. Sekarang milih biasa aja. Ya. Kalau bapaknya bicara ya dengarkan dong telinganya dua dari Allah. Iya ya, cocok. Demikian juga ayahnya, ibunya tuh pendapatnya bagus. Oke, setuju. Aku ya ukur keterunan pasar lah. Oke, senang. Ada orang tua disuruh nganterkan fotokopi anaknya nggak mau. Ada ini. Astagfirullah lagi. Jadi milih enak itu. Sakarpi Dewi SKD. Saya ingin sehat. Saya enggak gengsi kok minta maaf sama istri saya. Maafkan mas yang salah. Sama anak saya, maaf kok bapak yang salah. Nothing to lose. Apa orang tua enggak banyak salah? Tambah banyak salah. Tambah banyak dosa, makanya tambah tua, tambah banyak istighfarnya. Harus lebih wise, lebih bijaksana, lebih ngalah. Bukan tambah memaksakan kehendaknya. Tambah bertengkar sama mantunya, sama anaknya, dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, ya. Itu dia akan penyakitan sendiri. Ayo kita keluarkan hormon kebahagiaan. Alhamdulillah, astagfirullah. Dua kata itu sering diucapkan pelan-pelan saudara, penyakitnya minggir kabeh. Diabetes, kolesterol, darah tinggi. Makanya kalau periksa ke dokter, sudah ini dokter saya lebih enak, dokter ada obat yang dikurangi. Oh iya, tensinya rasanya sudah normal, apa istighfarnya dan lain sebagainya. ya bagus istiqomah. Kurang lama-lama ya kan sudah sepuh ya dua jam ya kan, untuk jaga tensinya sama untuk vitaminnya cukup paling maksimal 3. Nah ada ibu bapak obatnya sampai 5, 10, 13, saya pernah meresepin 15. Jadi sudah tua ini oyo-oyo anak puskesmas rumah sakit tensi urus perut diabet buat tak kresek sampai obat pemiru limo aku 10 lo sudah tua kan organnya menurun lo ditambahi obat dan ngobati sumbernya ini hatinya ini lo zikirnya ditambah istighfarnya ditambah baca Qurannya istiqomah sholat tahajudnya ya semua normal bukan dari makanan lo suami lo pengen sate satu lo ditamplek ojo iku ya pindah kekil tamplek mana ojo iku ya ada diucal lo sekarang mudu mudu bisa melarat gak bisa makan saya ini gratis gak oleh makan bisa melarat gak bisa tuku ternyata suaminya kena diabetes kolesterol itu karena jengkel sama istrinya kemarin saya gitu ada bapak-bapak pasien saya cerita waktu saya cerita gini nangis dia terus cerita ke saya Pak Agus aku curhat Pak Agus dari Bojonegoro kalau gak sama ya jadi saya kemarin tuh keliling Mojokerto Jombang Ponorogo ini besok minggu depan ke Tuban. Suaminya sakit berat. Dan terus membaik, berobat membaik. Gara-garanya apa? Ngimu burung 3. Burung berkicau itu. Hati ini seneng. Sembuh suaminya. Dan ibunya yang jengkel. Jadi mau rame, mau ya apa gitu. Jadi mau ujungku saya itu Pak Gon, mau mikirin mano, ayo mano. Nah mungkin manonya gak pernah di dianu ya, mungkin gak pernah dirawat mungkin ya terus akhirnya pelampiasan itu mana berkicau itu diopeni dia ibunya yang jadi anu ibunya kena kanker payudara apa? Jengkel, mangkel kanker payudara, kanker pada umumnya itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen orang kalau mikir gak enak, gennya tertekan kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi makanya boleh mikir tapi gak boleh kepikiran sudah mau sekarang ibu gak usah mikir biarkan nah ibu memang gak cocok, gak senang ya lewatkan sama Allah, jangan di front ibu tambah gegeran ibu gak enak lewatkan sama Allah, ya Allah mudah-mudahan suami itu sadar ya mudah-mudahan burungnya diberikan temannya atau dijual atau apa ya gitu. Maksudnya burung yang 3 bukan burungnya bapaknya ini tadi jadi diberikan gitu, jangan dimusuhi nak lepas udara itu bagus ya iya bisa saya bisa istighfar nyun sama Allah ya jadi bapak ibu saudara sekalian hati-hati ya tolong pulang dari sana pulang dari sini nanti maafkan semua orang yang menyakiti kita maafkan suaminya istrinya mana ada ibu-ibu ya gitu minta mantu aku sama tolak lo untuk mantu Pak Agus gini nyun sama Allah ya terus dapat mantu sudah sekarang mantunya dimusuhi ya oh. Sekarang kena diabetes sama darah tinggi kemarin malah baru operasi juga ini apa maksudnya ini om pengen dapat mantu setelah dapat mantu mau disayang mau di untuk teman tanya dimusuhi malah kenapa karena ini tadi tidak jangan coba-coba merubah hati orang merubah hati anak atau siapapun tanpa lewat yang punya hati ini miliknya Allah lewatkan sama Allah beres. Bapak yang takilah ya cak umah roja, werzuku minal atas. Semua persoalanmu dunia, kamu lapor sama aku, minta tolong sama aku. Sholatnya yang benar. Baca Al-Quran dan sholat malam, lapor sama Allah. Yang serius, pasti diberikan jalan keluar dan ditambahin rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang kenapa tidak selesai dari masalahnya? Mengandalkan pikirannya, kehebatannya, pengalamannya, segalanya, senioritasnya. Lupa sama maha skenario hidup kita. Jelas ya? Jelas bu? Masih ada yang kok yang linu-linu cepot-cepot. Itu berarti ada yang mantel masih. Cepat baca istighfar. Supaya endorfinnya yang keluar. Jangan kortisolnya terus. Ini kortisol akan memakan tulangnya. Itu tidak terasa kalau tahu keropos tulangnya. Karena kortisolnya ini makan tulangnya. Ini jahat sekali. ya. Bapak Ibu saudara sekarang, kalau ibu-ibu sini sudah bagus semuanya, tak lihat, alhamdulillah ya. Sekarang saya lihat ibu-ibu itu wajahnya cerah semuanya. Saya melihat, waduh ini zikirnya kuat, ini mesti ngajinya bagus, ini sholat malamnya juga bagus. Ternyata enggak, ternyata kena sinarnya WA. Astagfirullahaladzim. Jadi di WA. Jadi kena sinarnya ini terus ketoknya cemelorot. Ya. Itu semu. Tapi kalau seperti ibu-ibu di Ponorogo ini karena zikirnya ditambah, istighfarnya ditambah, akhlaknya diperbaiki dan lain sebagainya, maka betul-betul ini murni dari hati. Hati ini mencermin di wajahnya sih. Ya Bu ya. Ini ibu-ibu kan wajahnya surgawi, karena penuh syukur. Itu bibirnya lebih mesti lebar. Ya apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Jadi panjenengan di rumah harus ada cermin. Bapak Ibu saudara sekalian, yang berat itu adalah introspeksi diri. Itu paling berat. Makanya harus ada cermin. Aku ini sehat Anda. Diperiksa jantungnya juga. Beli stetoskop, enggak selalu jadi dokter. Stetoskop aja dengarkan. Tapi suara jantungnya seperti warga Ponorogo ini. Itu istiqomah. Itu akan mental, mesti jelas. Jelas galau. Tapi kalau berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, itu pasti selingkuh, pasti selingkuh. Berdek-dek hilang, berdek-dek hilang, berdek-dek ketemu langsung mati, mati. Jadi orang selingkuh, ngentit, maaf, menipu, pasti larinya kalau tidak jantung, kanker, stroke, diabetes, pasti. Karena dia menipu. Kalau saudara saudara seperti ini, warga Ponorogo ini, dididik sama sumbangan, nangis. Pasti dia gembira, pasti. Jadi kalau panjenengan bentak anaknya, bentak pembantunya, bentak siapapun, tidak enak dengan orang lain, pasti badannya tidak enak. Karena kortisolnya keluar dan memakan tulangnya, memakan livernya dan lain sebagainya. Tapi kalau panjenengan menolong, memaafkan, senang, ya, dan lain sebagainya, maka badannya mesti tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nah itu namanya imunoterapi. Jadi terapi itu banyak. Operasi, kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, komplementari terapi sekarang pakai herbal dan lain sebagainya, ya. Tapi lupa imunoterapi ini tidak pernah. Sistem imun kita naikkan dengan apa? Mendekatkan kepada Allah, baiklah kepada semua orang dan banyaklah menolong, maka semua daya tahan tubuhnya akan meningkat. Makanya jengkel, hati ini harus detox. Dengan apa? Istighfar paling gampang. Dari istighfar itu obatnya Rasulullah. Astagfirullahaladzim innaka ghafurur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu empat sahabat Rasulullah tanya dengan pembawa penyakit, bencana dan lain sebagainya, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim innaka ghafurur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu akan dijauhkan dari bencana. Bencana itu macam-macam ya. Sakit, kecelakaan ya. Ada orang tua keluar rumah kecemplung got, ada itu ya. Pakai keluar garasi ketiban genteng, ada. Kemarin saya dipanggil orang tua 70 tahun, Agus, tolong aku, tolong, iya kenapa, kenapa? Dia sama datang, ternyata dia dibobol kepalanya, kakinya dibeginiin, ya. Dia, aduh, aku sakit, kenapa Pak? Kau kemarin tuh naik genteng Pak Agus, lu 70 tahun gemuk penekan genteng, coba bayangkan. Betulkan parabola. Pada waktu mau turun, saya sudah biasa Pak Agus, ya ini maksudnya gak biasa, ya ini pada waktu mau turun kurang dua pancingan bleh, pet langsung ibu, bluh ibunya pas goreng di dapur, seret konok suara, bluh degan itu ibu garunya bujurnya, aduh aduh aduh aduh ternyata kalkaniusnya, tungkaknya ini pecah. Dibawa ke rumah sakit habis 36 juta. Dia istirahat 6 bulan. Padahal di rumahnya situ di depannya ada tukang beca. Mau keluarkan 5 ribu Pak Nulung naik ke sana nonton parabolanya apa yang di bawah nyocokkan gambarnya. Gak mau sedekah. Munggah dewe lemu. Usianya meh 70 tahun. Ini namanya orang tua biaya. Dan sekarang enggak perlu orang tua, muda aja. Kemarin ada lagi betul kan lampu si muda ini 40-an gitu, 45. Enggak tahu mungkin panciannya melingsir atau yang apa jatuh. Lah pas jatuh enggak siap yang natap kepalanya dulu. Dibuka kepalanya terpanasi karena ada bekuan daripada darah. Dan buka kepala ini 50 juta minimal. Belum lagi nyadarkan nanti, belum lagi resikonya dan lain sebagainya. Ya Pak. Bu, Pak, jangan eman ya untuk sodako ya. Dasarnya sodako. Dosa, sodako tidak selalu dengan duit. Senyum, berkata yang baik, nasihat dengan baik. Mohon maaf nak, menurut ibu begini, kamu sudah benar. Tapi ibu itu pengennya begini. Tidak menyakitkan, mohon maaf. Bukan berarti ibu takut sama anak, enggak. Menjaga perasaan. Mohon maaf. Ada bapak-bapak ngingetin ibunya, suka marah-marah sama anaknya. Bu, cok marah-marah, tabu. Anaknya itu udah pulang sekolah, wis kesel sore. PR yake, saya diseneni ya. Pernoyah, jadi anak itu gak gampang. Gak usah melok-melok, tak kerumus lambung bisa. Makanya saya ingatkan bu, ibu-ibu boleh bilangi suaminya tapi dengan akhlak yang mulia. Apalagi yang ngomeli suami, suami sudah senden di tembok, ini berarti wis nyerah. Ojo diterus no. Ini digetah titik langsung ngumbul lagi, mati, mati. Karena LDL-nya naik, ngenes. Banyak ibu-ibu yang nangis ke saya, Pak Bun. Kenapa Bu nangis? Mungkin suami saya mati karena saya, Pak Bun. Ya mungkin ngelambimu gitu. Nah sekarang gimana Pak Bun? Ya istighfar sama Allah. Doakan aja yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Ya, mari sebelum banyak saya dimintai tolong oleh orang. Pak Bun kesini, iya ya kenapa? Suaminya kena stroke, istrinya kena kanker serviks. Sama-sama ketulang, gak bisa. Jadi tidur diambil, saya datang lagi. Pak, putra-putranya mana? Putra-putranya saya sudah keluar semua, Pak. Aku sudah mendidis. Sudah di Jakarta, di mana. Jadi Bapak itu cuma berdua, dong. Iya, Pak. Jadi diambil, gak bisa duduk. Ini saya bisa guyon gandengan ini. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Kok nunggu sakit? Buat sehat ini gandengan apa? Oh, betul? Macam isi. Ya, jangan malu lah. Ulangi kita pada waktu masa dulu. Saya kalau sama nyonya saya harus rambutnya sama putihnya. Ya, tak sayang sama sekarang. Ya. Berikan kasih sayang kepada masing-masing pasangannya. Mari kita mencocokkan. Jangan yang tidak cocok, cocokkan aja supaya kita bisa enak di dalam pikiran. Kayak mengkeret bunda, ada obatnya. Pasien saya ke Singapura, Pak Bu saya ke Singapura, oke, second opinion, oke. Pulang dari sana, Pak Bu tidak ada obatnya, Pak Bu. Terus ibu pengen sembuh enggak? Pengen. Mau obatnya, mau. Istighfar, tobat sama Allah, lakukan perubahan yang baik kepada semua orang. Semua diurus, muda ini diurus, baik diurus. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu, sahabat saya juga prihatin, meninggal karena sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Sarafnya lumpuh semuanya. Jadi asalnya tidak bisa jalan, dia cerita ke saya waktu di lift ini. Terus tahu-tahu keder. Ya, dia saya ingatkan ya, kalau sudah ada keder, tolong, keberatan beban. Pikirannya beban. Ini berarti seli otaknya sudah mulai mengkeret. Ya, tidak bisa jalan. Apalagi ini sendor-dor ini terus tambah ya. Ya bapak yang dari Pacitan itu sudah berobat kemana-mana. Terus anaknya ini dengar saya ceramah di Alfalah, tak bawanya ke Pak Agus. Akhirnya malam-malam jam 11 datang ke saya. Gak bisa datang, mata merah gak bisa jalan. Mari Pak lanjut. Saya tanya. Nah, saya kan enggak pernah ngasih resep obat untuk apa. Labnya mana? Normal semuanya. Labnya normal. Ya, tak kasih obat, saya kasih dikir. yang bisa ngezikir Pak Istighfar ini ibunya di sebelah. Saya tahu enggak ini depresi, ini jelas. Saya kasih obat, besok cek lab ya, saya minta yang terbaru Pak. Karena meskipun normal, sudah satu minggu yang lalu saya ingin evaluasi sekarang kondisinya bagaimana. Besok kembali ke sana. Loh waktu masuk ke praktek saya itu gak bisa jalan. Nah terus besoknya bagus, waktu pun bagus, kontrol, lari Pak. Satu hari itu lari Pak. Lah, enak Pak, saya itu enak. Ya kan saya ngasih resep obat satu aja penenang supaya dia tidak banyak mikir dan lain sebagainya. Enak tidur, saya tanya normal. Ini depresi, tertekan oleh istrinya. Jadi istrinya itu matur kabeh. Saya dapat info dari mantunya. Oh bapak ini salah kabeh, ini salah. Wes kabeh diatur ibunya. Akhirnya tapi saya tidak nyalakan ibunya, Akhirnya ibunya yang sadar. Pak Agus, aku ya diobati ya bu, Pak Agus. Siap, sama-sama. Nanti satu bulan kontrol ya bu ya. Ojo satu bulan Pak Agus, dua minggu ya bu, gak enak Pak Agus, aku pengen aku ketemu Pak Agus ini seger. Banyak pasien-pasien saya Pak, ini sudah enak itu utusan aja lah. Apa jauh-jauh dari Trenggalek dari NTT dari Sulawesi, nggak usah utusan aja saudaranya yang suruh ngambil. Tidak Pak Agus. Jadi sampai jam 12 malam itu saya ditunggu di rumah. Aku nonton Pak Agus, Pak Iswahakas. Yakin. Memang keluhan banyak psikologis, 70% psikologis. Banyak enggak percaya, banyak penyakit psikosomatik. Badannya enggak apa-apa, tapi pikirannya yang owah. Mikir sana, mikir sini. Psikosomatik. Semua daya tahannya menurun, dan kalau ini berkelanjutan, maka akan mengenai organnya. Entah jantungnya, entah livernya, entah ginjalnya, entah lambungnya. Minimal, kalau orang itu sering masuk angin, enggak enak, dan lain sebagainya, itu ansietas, cemas. Ibu sering kembung, sering gelegean, masuk angin, kadang-kadang kuyuknya tumpuk sini. Orang itu cemas, kagetan. Tapi bisa juga terlambat makan, dispepsi itu bisa terlambat makan. Tapi bisa juga aliren, ya bisa. Makanya harus bisa mendeteksi, ya mendeteksi pikirannya bagaimana dan lain sebagainya. Makanya makan itu jangan terlalu banyak. Makan pada waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Sumbu tasiku, berpuasalah niscaya akan sehat. Sehat panjangnya. Lu puasa itu loh, bukan banyak intake yang dikurangi, hatinya tenang, ya toh, nggak emosional, ya. Semua baik. Makanya nggak usah heran orang kok setelah puasa Ramadan semua hasilnya normal. Makanya orang itu dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Ramadan dipertahankan di luar Ramadan, dan dia nilai-nilai haji atau umroh itu dipertahankan, sudah bagus ya. Istiqomah ini yang berat, mempertahankan kesuksesan itu yang berat. Makanya pagi hari ini saya memberikan tips, anggap ini sudah sehat semuanya, sukses semuanya, bahagia semuanya, ya. Sehat, saya ulangi, ada 7. Sehat fisik, panjenengan kesini berarti fisiknya bagus, ya. Sehat psikologis, tidak galau. Orang galau biasanya lupa dengan Allah, jauh dari Allah, dan dia dilupakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan orang galau itu biasanya terlalu banyak cicilan. Ada yang masih punya cicilan, bro? Maaf ya, belum. Kadang-kadang nyicil rantang tak perver gitu. Wis kodong bro, sandal jepit, ember, leset, nanti tambah. Boleh nyicil tapi gantian. Bulan ini kodong, bulan depan brose. Gitu loh ya. Ini tunggu. Saya tuh kalau ke dinas-dinas yang tansi keliling itu ada ibu-ibu yang provokatif. Mbak Yung, daster ping limo, gadek wangkan. Oh langsung budu, kok nombak. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, psikisnya dikurangi. Jadi ngaji itu happy-happy aja supaya kebahagiaan yang muncul, ya. Panjang ke sini kan pengen obat toh, tapi enggak usah pil. Hatinya bahagia, ya. Tapi introspeksi diri, ya. Sehat sosial, ini mau kumpul-kumpul. Ada orang kaya winter tapi di rumah terus. Mungkin besok matinya setelah langsung boleh kain kafan sendiri, terus boleh makan sendiri. Gak ada, itu saya 20 tahun, gak ada. Kita ini makhluk sosial, makhluk kumpul-kumpul. Nah kalau silaturahim ini insya Allah dipanjangkan umurnya. dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Betul ya? Ini sebenarnya makhluk sehat sosial, sehat kultural. Kita berbaur dari yang lainnya, dari Madura, dari Sumatera, dari itu saudara kita semuanya. Aja dimusuhi, itu teman semuanya. Makanya Indonesia itu 240 juta nek bisa rukun kumpul positifnya dikumpulkan, makanya Indonesia menjadi negara yang spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sehat spiritual, ngaji ya, ngaji ini sehat spiritual, makin dekat, makin takut sama Allah, betul? Jadi hati-hati dalam hidup itu, dalam berucap hati-hati ya, dalam bertindak juga hati-hati ya, karena takut diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad ya, Allah selalu mengawasi kita. Ojo takut sama KPK, sekarang itu takutnya sama KPK, kedua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Astagfirullahaladzim ya, makanya ibu-ibu meskipun ngajinya hebat, ojo berlebihan, emansipasi boleh tapi jangan berlebihan. Rasulullah kalau berlebihan gak seneng. Istrinya itu seminggu ngaji 7 kali. Kan tiap hari mesti ada pengajian, bapaknya kan kerja cari nafkah, ya kan? Kadang-kadang ibu-ibu sorenya ngaji lagi, jadi seminggu kadang-kadang ada 9 kali. Jadi Yasin hafal, Ar-Rahman hafal, surat Waqiah hafal, semua suratnya hafal semuanya. Baca-baca. Dan suaminya ini karena nyari nafkah, fokusnya untuk menafkahi keluarganya, itu kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Nah terus ibunya ini berlebihan, ya ayah, ibu lu ngaji terus, ya harus fasih, ayah itu sholatnya bolong-bolong. Ayah-ayah saya ini maklum, ganti aku ayah sing iman. Nah ini, hati-hati, kebablasan. Sebagai istri yang soleha, dia yang sulit menempatkan pada posisinya. Suaminya lulusan SMA, dia S2, tapi dia selalu hormat kepada suaminya. Hanya ngajinya bagus, suaminya tidak bagus, dia tetap mengangkat suaminya. Ya, ayah imami ya, aku tak makmum sama anak-anak di belakang. Padahal dari sisi spiritual, agamanya lebih pinter istrinya, tapi dia mengangkat suaminya. Ya, ayo. Doanya gak pinter ngaji tapi naik kata yus yus imani Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim suratnya kayak kul bolak balik kalkul kalkul. Terus seminggu anaknya takon, bunda mama ayah itu loh imami seminggu kok kalkul kalkul loh. Gak apa-apa leh yoi bapakmu ngapalin leh ibu dok, gak apa-apa tetep itu ayah. Itu namanya istri yang soleh seperti Diponorogo. Panggil suami dengan nada keras ada enggak di sini? Enggak ada ya. Ayah. Enggak ada yang nyah. Ayah ini pensiun kadang-kadang telinganya rada gak krungu tambah dikek. Ya. Ngono iku ayah gak dikuping. Ayahnya enggak ngerti. Ayahnya itu enggak ngerti. Kau sibuk ambil pekerjaan, tapi Allah kan lihat. Allah nggak terima, nggak gitu caranya, nggak boleh. Kau ayahnya datang acara, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayah itu pakai bajunya yang terbaik seperti hari ini. Sisi, terus berdiri di pintu langsung, ayah, disambut. Sudah dilakukan belum? Terus tasnya diambil, direbut, dituntun ke kursi, tali sepatunya dilepas, baru yang ketiga sa'e rogone. Jelas ya, memberilah dahulu nanti kau akan mendapatkan, berilah senyuman, pelayanan yang bagus ya. Kadang-kadang suaminya minta, nah ini malam minggu loh, kok lo bulet aja, anakku turun turun sesuatu vide alamis bumi ini yang menyebabkan penyakit ini yang menyebabkan stroke, kanker, diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Coba panjenengan bahagiakan suaminya, nah ini malam minggu loh, ya pak NKB pak gak masalah, penyakit minjak suaminya gak mungkin kena prostat. Kenapa muncul prostat? Karena jendel gak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali, dua kali. Nah ini telung bulan gak penting belas. Jendel, prostat. Ibu juga bingung, bolak-balik ke rumah sakit dipasang selang. Hanya di Arab jarang kena prostat, karena sering keluar. Terus makannya apel, buah-buah. Makan apel itu kalau bagus dikrokoti. Jangan sini-sini jus. Orang jus itu males. Mungkin tadi diberi gigi, diberi enzim yang bagus, krokoti. Karena untungnya bukan ya Allah Pak Agus, iri sama cili-cili. Karena ongkong, ya muten ya, oh, ya sirri walau aku masih. Permudahlah, jangan kau bersulit orang lain. Kan gitu. Betul ya? Oh, sore bisa bar ya. Nah, tapi ya, nanti ada buku saya yang terbaru, yaitu Mencerdaskan Generasi Milenial. Ya, itu yang terbaru. Bagaimana mensikapi dengan media sosial, supaya kita tidak terbawa. Ojo, jadi orang usum-usuman, ini bawa ibu, ini bawa ibu. Kita harus bisa. TV aja kita harus mensikapi. Kalau saya lihat itu ya, selain pengajian ya, Maulana, Ustaz Maulana, Mama Dede, ya, Opera Van Java, Tukul, ya, terus apa stand up komedi itu mengeluarkan hormon kebahagiaan. Ibu kadang-kadang milih keliru sinetron, naik bolak-balik itu lumayan tumannya benci. Banyak orang kena stroke gara-gara nonton TV, ya, karena emosi, ya, emosi. Padahal itu kan tujuan, itu kan peran aja, ya. Kok kita larut ke situ, ya? Banyak kita harus pandai memilih dan memilah. Baik, saudara sekalian, yang terakhir sehat tadi adalah sehat spiritual, yang terakhir sehat finansial. Semoga keluarga besar Ponorogo ini rezekinya melimpah dan barokah, ya. Nanti saya doakan supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum umroh haji bisa berangkat semuanya, ya. Yang bisa ibadah di sana, ya. Nah, sekarang saya memberikan tips. Anggap ini sudah sukses sehat. Kalau sehat, tadi ya jangan malas olahraga, ya. Olahraga itu teratur, terukur sesuai umur, itu aja. Terserah panjenengan milih. Ada 70 tahun datang, bagus saya beli olahraga, bagus pak, jantungnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil. Bapak milih apa pak? Futsal, terus gue putul saya kirim dulu. Nah 70 tahun no futsal, ya. Ya, ya kalau sepeda ontel, sepeda kebo sih lumayan, apa jalan kaki. Tapi, kalau malas olahraga, sholat yang khusyuk adalah olahraga terbaik. Apalagi di malam hari tahajud. Ya. Yang kedua, sukses. Sukses itu ukurannya harta dan kedudukan. Ukurannya sukses harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Gak ada yang mau kerja keras pengen dapat banyak. Impossible. Gak mungkin. Itu mentalnya broker. Gak mau kerja keras pengen dapat banyak. Gak mungkin. Kita harus worker. Kerja keras, dapat rezeki, sedekahnya ditingkatkan. Sekarang kan banyak, ini lo pekerjaan untuk di bagianku. Ini dua yang mudun, karena itu memang aku tanda tangan. Kita harus mental worker, ada pekerjaan mana? Saya kerjakan, nanti ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya itu sedekahku. Lewat ilmuku, lewat tenagaku. Dan bahagia ukurannya hati. Kalau ingin bahagia, banyaklah berusaha dicintai Allah dengan sering SMS-an kepada Allah. Allah butuh SMS, di SMS. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya membaca Al-Quran, mengaji, dan S-nya sedekahnya. Banyaklah menolong orang lain dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Namanya Allah. Sekarang saya anggap itu sudah sukses, bahagia semuanya. Saya memberikan tips untuk mempertahankan. Ini jauh lebih berat. Inna ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap konsisten istiqomah, maka tidak ada mereka bersedih hati berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Quran surat Al-Aqaf ditambahi surat Fusilat. Inna ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap teguh pada pendiriannya, malaikat turun bisikkan kepada mereka, janganlah mereka takut, bersedih hati, surga sudah disiapkan untuknya. Bapak ibu saudara sekalian, mempertahankan kesuksesan, kebahagiaan dengan istiqomah. Satu, banyak bersyukur, tetap bersyukur, selalu bersyukur. Oleh pulang nanti, jangan ngomong, wah aduh, maka pelan-pelan nikmatnya dicabut sama Allah. Alhamdulillah, kalau tidak enak, astaghfirullah. Dua kata itu sering dikatakan, activity, spiritual poison. Maka semua penyakit minggat, rezeki siap masuk. Nah, kedua, istiqomah, konsisten. Dalam apa? Dalam ketakwaan, takut kepada Allah. Dalam apa? Kesabaran. Kita ini masih masa sulit, tapi dengan sabar. Wasta ini bisa berlibat sholat, wa inna ala kabirotun ila alal khosi'i. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit, kecuali orang-orang yang khusyuk. Istiqomah dalam apa? Kedermawanan. Allah itu tidak kenal krisis loh ya. Krisis itu dari kita sendiri. Allah itu maha kaya. Anjir kadang-kadang sering ngomong, ibu melak-melak-melak ngomong, pakai diskonan, malas sampai ada duit, krisis. Kamu kalau menilai omongmu krisis, tak turuti. Karena jangan ngomong nakal sama anak. Hebat kamu, mama bangga dengan kamu. Subuhmu tepat waktu. Hebat kamu, jadi orang hebat kamu. Good speaking, bicara yang bagus. Kenapa orang gak punya duit? Dia minta, bu aku minta tolong ya, besok repot, males, sulit. Baik sendiri, besok repot, sulit, males. Dan ada rezeki, dari mana rezekinya? Oh kita ini suruh menolong. Kata Rasulullah, siapa yang suka menolong orang lain, meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi esensi daripada takwa adalah social intelligence. Dia peduli. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharr. Dia peduli. Wal kadzibina al-ghayd. Kalau debat dia ngalah, dia peduli. Wal afina 'an-nas. Dia pemaaf, dia peduli. Maka orang yang mulia di hadapan Allah, takwa kepada Allah, besok tamu Allah pertama kali, orang itu punya kepedulian yang tinggi kepada siapapun, kepada masjidnya, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, dia selalu ingin menolong orang. Istiqomah dalam apa? Dalam kebersamaan, dalam kebaikan, dalam keikhlasan. Banyak sekali, gak over kita menilai orang lain. Mulai sekarang jangan suka menilai orang lain. Kita orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Yang ketiga, untuk mempertahankan kesuksesan adalah action positif. Virus yang baru saya temukan, H3C2A1, good heart, hati yang selalu ingat kepada Allah. Good head, pikiran yang selalu positif, memandang sesuatu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatif. Good head, tangan kaki kita, untuk apa? Ibadah. Apa nomor satu? Sholat. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada. Kedua, untuk apa? Untuk bekerja yang maksimal, yang semangat, yang ikhlas. Kalau dapat rezeki, ojo lali sedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. C yang pertama adalah good communication. Kalau ada orang bicara dengan dari siapapun, dari tukang becak, dari, kita nggak lihat orangnya, lihat esensi dari pembicaranya. Kalau itu bagus, terima saja. Kita belum tentu dari lebih baik dari tukang becak yang ada di depan gedung ini. Dari apanya? Takutnya kepada Allah. Dari apanya? Rasa bersyukurnya. Mereka makan sehari sekali sudah senang. Kita tiga kali kadang-kadang kurang. Betul? Makanya kemarin ketemu ibu-ibu, ibu kok tambah lemu? Masa sih Pak Agus mau makan itu gak teratur? Gak teratur kok tambah lemu? Itu kadang-kadang pengen nemu itu. Gak teratur itu, bablasan jenisnya ibu. Bapak ibu saudara sekalian, C yang kedua adalah good care, peduli. Yang terakhir adalah good action. Yang keempat adalah tetap semangat, fight, ya. Full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Full energy, semangat, kerja, inovasi, harus inovasi. Inovasi yang besar adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Ya, dia good communication, mendengarkan. Communication with heart, with empathy, itu yang sulit. Ya, mendengarkan dengan hati itu yang sulit. Hanya adalah honesty, jujur, kode intintitan, jangan berbohong, dan lain sebagainya. Insya Allah, terus direction, arahnya benar, menuju ke surga. Yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ada 50% keberhasilan. Senjatanya orang mukmin banyaklah berdoa. Allah itu paling senang kalau dimintai lain sama manusia. Manusia dimintai dua kali, bisa ngomong, ini gila, oh mana, jalut mana, itu manusia. Tapi kalau Allah, siapa yang minta terus-terusan? Aku semua diminta karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha segalanya. Ya, makanya kita sering bangun malam untuk mohon kepada Allah, untuk kita bersyukur dan meminta pertolongan dan lain sebagainya. Apa semua yang panjenengan cita-citakan? Jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang maafkan semua orang yang menyakiti kita, yang tidak cocok dengan kita. Mari kita biasakan untuk bisa menerima pendapat orang lain, dan action-action kita harus introspeksi diri. Sering kita mohon maaf, istighfar kepada Allah, dan mohon maaf kepada orang tua, mertua kita. Jadi orang tua itu bukan hanya orang tua, mertua, tapi orang yang lebih tua itu juga orang tua kita. Ya, makanya kita rasa egois diturunkan supaya tidak menyakitkan, supaya rezeki mudah masuk ke dalam kita. Baik, Ibu Saudara sekalian, mari kita ada pertanyaan kira-kira, silakan 1, 2, 3. Saya ingin ngasihkan buku ini ya, saya sukses bahagia dengan ridho Allah. Ini tips-tips hidup enak. Ya, di sini ada tambahannya mencegah selingkuh dan lain sebagainya ya, sembuh dari kanker, sembuh. Jadi jangan, di sini ada tipsnya selingkuh ya. Untuk bapak-bapak ada 21 titik erotis pada wanita. Itu di sini ada. Jadi enggak over ngelirik orang lain untuk opo ya, dirawat istrinya yang baik. Saya ingin yang bisa jawab cepetan ya, ngacung ya. Coba nafas kita satu hari itu berapa kali? Ayo ngacung. Banyak. Ya. Ya. Eh, 1 menit berapa kali? 2 kali. Salah. Masuk. Mati. Masuk 2 kali coba. Berapa? Oh, salah. Ayo. Ya bu, yang belakang hitam. Yang hitam hitam hitam. Berapa kali? 25 ribu. Lu senengannya duit ay. Salah. Berapa? Ya kita anggap semua. Jadi 16 sampai 24. Ya ini bapak ini nyebut 17. Ini pak mana? Ya, betul. Nafas 1 menit itu 16 sampai 24. Rinsnya ya. Bapak ini nyebut 17 kali. Betul pak ya. Alhamdulillah ya. 1 kali lagi. Ini masih ada 1. Ini ibu-ibu sekarang. Ayo. Bu, yang menyebabkan orang sakit itu apa yang gampang? Ayo. Ya. Iya hati, tapi apa sebutkan ya? Ayo bu, apa? Pikirannya kotor, ya. Yang lainnya, ya, 1 pikiran kotor ya, pola pikirnya harus positif. Ya, 2 pemarah. Musik dengeng, ya. Ayo siapa yang bisa jawab? Pemarah. Hah? Depresi, ya boleh. Yo, pikiran itu, pola makan, ya, pola pikir. Terus yang kedua pak? Pola makan, makannya amburadul, semua dimakan ya. Makanya orang gemuk itu biasanya punya sifat emanan. Jadi makannya anaknya ganteng emang, jadi bapaknya ganteng emang. Suka ngincipi, itu orang gemuk mesti ya. Nitili, makanya angel diturunkan. Karena itu tadi punya sifat emanan tadi ya. Pola pikir. Apa bu? Nah, pola hidup itu maksud. Nah, yang terakhir apa? Tadi sing penekan genteng tadi kagian pola ya, sini ibu masuk kagian pola. Jadi pola pikir, pola makan, pola hidup yang paling banyak sekarang kagian pola, yaitu menyebabkan orang sakit ya. Bu ini gembira ibu ini, waduh ya. Saya tahu ya, maju terus, ini bagus, ini aura yang bagus ini ya. Masih punya cicilan bu? Enggak. Oh sudah tua, betul sudah tua. Bapak ibu sudah saya nambahi bahwa lansia itu 80 tahun loh ya, bukan 60 tahun. Jadi kalau 60 sampai 80 tahun itu masuk dewasa muda. Jangan ngomong tua, aku tua, aku jangan, nanti saya ikut tua. Alhamdulillah saya masih sehat, saya bisa ke masjid, saya bisa olahraga, saya bisa ke Car Free Day, saya bisa naik sepeda. Itu kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang ya. Jadi panjenengan ojo merasa 60-80 tahun dewasa muda ya. Jadi jangan merasa tua. Alhamdulillah sehat. Nanti aku pensiun, aku jangan. Alhamdulillah aku sudah selesai tugasku, aku sekarang tinggal menikmati hidup dengan cucu-cucu, aku bisa ngelencer-ngelencer sehingga di drive terus, selnya ini muda terus ya. awet muda. Jadi itu visinya otot kawat balu besi, awet sehat gak mati-mati. Ya, itu yang punya. Mari kita berdoa. Tapi saya ceramah ini dilaksanakan dulu ya, dilaksanakan dulu ya. Fair ya, jujur ya, hatinya yang ikhlas, action. Jadi pandai-pandailah kita mengolah hati dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah ya. Olah hati, olah pikir, olah sikap kita, menghormat orang ya, insya Allah nanti rezekinya, dan olah perbuatan kita supaya kita selalu bertambah baik. Barokah Rabbi anjil menjalani mubarakah wa antahkan muslim, selalu bertambah kebaikan, kesehatannya, rezekinya, anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Pesan saya, pokok ojo mikir berat-berat, saya tidak mampu sharekan kepada keluarga yang lainnya. Aboten, saya kasih warning, banyak brain atrophy, otaknya mengecil ya, cirinya sulit jalan, sampai dia tidak bisa jalan, kaku, rigid, karena sel otaknya mengkeret semuanya. Jadi ada liver mengkeret, itu sirosis, karena pikiran, otak mengkeret juga pikiran, brain atrophy ya. Makanya kita biasa saja, selalu nyun sama Allah, baiklah dengan semua orang, positive thinking, dan menolong siapa yang membutuhkan pertolongannya. Mari kita berdoa bersama-sama, semuanya saya bawa menuju dicintai Allah, agar semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Ikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri, dan ada gerakan motorik sebagai latihan juga kalau kita suatu waktu sakaratul maut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini, keluarga besar jamaah pengajian Ahad Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Kalau kamu berzikir di antara manusia, maka aku berzikir di antara para malaikat. Bapak ibu saudara sekalian, semoga ilmu pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli tuqwa, ahli ilmi, ahli khairi, wa ahli sholati, wa ahli qur'ani, wa ahli ta'ati, wa ahli ibadati, wa ahli akhlaqin karimati, wa ahli salamati, wa ahli jannati, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhoiki. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir tadbir, wa ya musakhir sakhir, sakhir alaina kul asir. Allahumma ja'alna fil afiyati wa salama, wa haqqina bi taqwa wal istiqamah, wa dan mujibatin adama wa fiqnal amali sholih hati wa antaradin anna Allahumma nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min syaqati kawal nar. Rabbi anjina menjalam mubarak awa anta khonjri. Rabbi anjina menjalam mubarak awa anta khonjri. Rabbi anjina menjalam mubarak awa anta khonjri. Ya Allah, keluarga besar jamaah pengajian Ahad Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta seluruh keluarga besarnya dan masyarakat semuanya, ya Allah. Rabbana afir lana sabran wa tabbi' aqdamana wa ansurnal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hi'na lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad shalatan tubaligh nabiy hajja baitil haram wa ziyarata qabri nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata makkah wal madinah bi ghairi qadin wa la masyaqatin wa salamati wal barokah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur. Rabbana hasil umurana wa hasil maqsidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jama'an marhumah. Rabbana inna nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ibu saudara sekalian, saya doakan semua yang belum umroh haji segera berangkat ya, niat pulang dari sini nyeleni segera berdoa nyun sama Allah, mudah-mudahan segera bisa berangkat ke sana semua. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.